bungaku, aku pun rindu. Maaf. Jalani dan jangan bersedih, hapuslah air matamu, lepaskan kisah hati. Pastikan semua mimpi kan berarti. Hayati penting artimu bagiku. Bintang pun tak dapat menggantikan kembali ku dengar.